Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, hari ini insyaallah adalah hari yang terakhir kita di bulan Syaban ini. Setelah kemarin semuanya gagal mencari dan melihat hilal, tidak nampak dia karena masih di bawah ufuk, sehingga seluruhnya bersepakat untuk mengistiqmalkan atau menggenapkan usia bulan Syaban menjadi 30 hari. Dan hari ini adalah hari tanggal 30. Insyaallah nanti maghrib kita masuk pada bulan Ramadan dan insyaallah pasti kelihatan hilalnya. Nah, untuk mengawali kita memasuki bulan Ramadan, panitia berkenan untuk meminta kepada kita mengkaji apa saja kira-kira penyimpangan yang terjadi di bulan Ramadan, tentu untuk agar jangan sampai kita terbawa dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Saya sebenarnya lebih suka menyebut bukan penyimpangan, tetapi lebih suka menyebut jarak antara syariat dan tradisi. Sebab yang dimaksud dengan penyimpangan itu sebenarnya memang hal-hal yang sudah jadi tradisi di tengah masyarakat, di tengah kita diberikan perintah untuk menjalankan Ramadan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu judulnya saya bikin Ramadan antara syariat dan tradisi, antara sesuatu yang berdasarkan agama dibandingkan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang merupakan budaya, agama, budaya, antara yang syariat dengan yang merupakan adat, gitu ya, antara yang hukumnya syar'i atau yang cuma sekedar tradisi. Sebenarnya jamaah sekalian, tidak semua tradisi itu jelek. Ini harus kita harus kita perhatikan, harus kita kasih garis bawah. Tidak semua tradisi itu jelek, tidak semua tradisi itu menyimpang. Ada yang menyimpang, tapi tetap ada juga yang tidak. Oleh karena itu, kalau saya boleh buat ini grafik seperti ini, syariat dan tradisi itu terbagi dua hubungannya. Ada yang sejalan, maksudnya ini tradisi, tapi dia tetap sejalan dengan syariat. Tapi memang ada antara tradisi dan syariat itu yang bertentangan. Di sini kita harus cerdas, adil, proporsional. Tidak boleh kita generalisasi bahwa semua yang datang dari tradisi pasti bertentangan dengan syariat. Tidak. Nah, yang sejalan itu jamaah sekalian masih bisa saya bagi dua lagi. Ada yang dalil-dalilnya memang lengkap dan Allah khususkan ini dilakukan di bulan Ramadan. Jadi dia sudah menjadi tradisi tapi punya dalil yang kuat dan memang dalilnya untuk bulan Ramadan. Contohnya apa? Contohnya tradisi kita bangun sahur. Sahur, Pak, itu sudah jadi tradisi dan memang itu perintah Nabi. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah kamu sahur itu, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Nah, buat bangsa Indonesia, bangun sahur itu sudah bukan lagi perintah syariat saja, tapi sudah jadi tradisi. Tahun lalu jamaah sekalian, salah satu mahasiswi saya yang lagi mau pulang kampung Jakarta Surabaya, dia naik kereta malam. Ini bukan judul lagu ya, emang beneran nih. Naik kereta malam Jakarta Surabaya, kira-kira jam 3, setengah 4 malam, kita lagi pada sahur nih di Jakarta, dia kirim SMS. Assalamualaikum Ustaz, saya memperhatikan apa yang terjadi di dalam gerbong kereta ini. Saya melihat cahaya Islam sudah bangkit di negeri kita. Saya bilang, ada apa? Kok tumben tiba-tiba jam 3 bilang cahaya Islam bangkit? Jangan-jangan lagi mimpi. Enggak, Pak Ustaz. Ini saya perhatikan dari gerbong nomor 1 yang paling depan, lokomotif maksudnya, masinis gitu ya, sampai gerbong yang paling belakang, jam segini biasanya lagi pada ngorok. Tapi ini semua bangun melek semua, lagi pada makan sahur. Ini bukti bahwa Islam itu luar biasa mengubah gaya hidup orang yang harusnya lagi molor, lagi tidur, enak-enakan jam 3 malam, semuanya bangun dan makan sahur. Ini bukti bahwa Islam itu sudah bangkit di Indonesia. Saya bilang, Alhamdulillah, semoga memang benar-benar bangkit gitu ya. Tapi begitu selesai sholat subuh, dia SMS lagi, afwan Ustaz, nggak jadi bangkit. Kenapa? Nggak ada yang sholat subuh satupun, katanya. Jadi bayangkan ya, jam 3 malam tuh waktunya orang tidur, Pak. Gara-gara Ramadan, gara-gara bulan puasa, berubah gaya hidup. Yang bukan Islam aja pada bangun ya, ada yang dagang ya, ada yang jualan makanan, pokoknya berubah gaya hidup. Dan itu memang perintah langsung dari Allah untuk kita disunnahkan makan sahur. Nah, ini contoh tradisi yang sesuai dengan syariah gitu ya. Nanti ada tradisi yang sesuai dengan syariah tetapi tidak ada perintahnya secara langsung, dalam arti memang ini dibenarkan dalam agama tapi dalilnya tidak ada yang langsung menyebutkan tentang itu untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Saya akan berikan beberapa contoh, nanti kita sama-sama ya nilai kira-kira ini sesuai enggak dengan syariah, atau dia sesuai tapi dalilnya umum. Misalnya ada yang kedua, nah ini tradisi yang memang bertentangan dengan syariat Islam dari awal, memang bertentangan tapi masih bisa kita bagi dua lagi. Ada yang hukumnya cuma sampai makruh dan ada yang hukumnya sudah sampai haram. Nah, kita langsung saja, saya ambil beberapa contoh. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap masuk bulan Ramadan, fenomena ziarah kubur itu kelihatan sudah nggak mungkin dihindari. Saya kemarin hari Minggu, ini berapa hari yang lalu itu, terjebak macet, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara orang semua pada ziarah kubur. Rumah saya ini karet pedurenan. Ke barat sedikit ketemu karet bifak, ke timur ketemu Menteng Pulo. Nggak bisa bergerak itu, jalanan macet. Kenapa? Orang pada ziarah kubur. Tanah apa namanya, tanah kusir ya, jeruk purut, pokoknya daerah-daerah yang banyak kuburannya itu kalau sudah menjelang bulan Ramadan macet. Kenapa? Orang pada ziarah kuburan. Bahkan pembantu saya kemarin minta pulang kampung. Saya bilang, lebaran kan masih lama. Ya ini beda, Pak, ini mau nyekar dulu ke kuburan, katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, boleh nggak ziarah kubur menjelang Ramadan? Boleh nggak? Menyimpang apa nggak? Ntar dulu kita lihat. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya ziarah kubur aslinya itu adalah perbuatan haram. Aslinya. Kenapa diharamkan? Karena waktu awal mula para sahabat masuk Islam, begitu masuk Islam mereka masih sering ke kuburan minta-minta sama yang di kuburan. Minta duit, minta kaya, minta keturunan, minta tambah istri, macam-macam gitu. Mintanya sama kuburan. Maka Rasulullah haram. Itu aja udah. Nah, ketika edukasi dan tarbiyahnya makin bagus ya, Rasulullah kemudian membolehkan para sahabat itu ziarah ke kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku haramkan kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan. Silahkan ziarah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah udah menjamin para sahabat udah gak ada lagi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama. Jadi Pak, sekarang kita kalau ziarah kubur boleh, Pak. Ya. Ziarah kubur boleh, datang ke kuburan boleh. Tujuannya ya pertama ingat mati. Ini pastilah, Pak. Kalau hari ini kita ziarah, boleh jadi besok kita yang diziarahi. Betul enggak? Ya kan? Orang kalau datang ke kuburan, Pak, pasti mikirnya itu ya besok saya begini nih, gitu. Harusnya orang kalau sering ziarah kubur, hatinya lunak, enggak sombong, dekat sama Allah. Kenapa? Malaikat maut selalu mengintai. Ya, tiap hari udah kita lihat orang bagaimana dikuburkan. Yang kedua, jamaah sekalian, kita datang ke kuburan itu untuk apa? Mendoakan. Ini penting, Pak. Kita datang ke kubur itu mendoakan roh yang ada di alam barzakh itu. Dan doa kita itu diterima oleh Allah, didengar oleh yang ada di kubur. Dan bahkan ketika kita masuk ke area tempat kuburan itu, kita sudah disunnahkan oleh Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni kubur. Itu salam kita didengar, Pak. Jangan dikira enggak. Mereka dengar dan mereka girang bahagia dikasih salam. Dan yang lebih penting, mereka semuanya menjawab salam kita. Cuma kita kagak dengar, itu aja. Kalau sampai kita dengar, kita pulang, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kangen kita sama ente, kapan nyusul? Enggak jadi kita. Mundur. Mereka dengar tapi kita enggak dengar. Nah, itu, Pak. Nah, mendoakan ini para ulama menjadikan kebiasaan berziarah kubur, ya kan? Hanya saja masalahnya begini, Pak. Kita ini ya masyarakat Indonesia walaupun mengakunya Islam, tapi kalau ke kuburan dia bingung juga. Doanya gimana ya? Gitu. Karena enggak biasa doa ke orang yang sudah meninggal gitu. Nah, akhirnya celingukan di kuburan. Nah, kebetulan ada pasukan payung. Ini banyak jasanya nih, Pak. Ya. Pasukan payung ini yang menggait para hadirin untuk dipimpin doa. Gitu. Karena nggak biasa doa sendiri, pasukan payungnya datang. Pak, mau doa ya? Saya bantuin sini. Ya. Tapi ada ininya nih, Pak, uang administrasinya. Gitu. Berapa? Kalau yang panjangan pakai yasin 100.000, kalau yang pendekan nggak pakai yasin 50 dah gitu. Wah, mahal banget. Bisa goyang nggak? Ya bisa diatur lah, Pak. Ya anggap aja buat langganan. Besok-besok Bapak, ini kartu nama saya, telepon saya aja dulu kalau kesini. Saya tahu begitu kenapa, Pak? Karena ini teman saya juga nih, yang tukang doa ini. Dulu waktu kecil itu teman ngaji, teman main, teman ngaji bareng. Cuman udah gede, ya kita rada berbeda, beda pendapat sekaligus beda pendapatan gitu ya. Jadi mereka ini ya banyak menyebar, biasanya menjelang-menjelang Ramadan lah gitu. Selain juga teman-teman saya juga pada tukang kembang ini ya. Cuman jangan dipercaya kalau mereka bilang kalau ke kuburan wajib naburin bunga atau nyiramin air mawar, enggak ada. Kalaupun dia bilang ada hadisnya, itu hadis rawahu tukang kembang gitu ya. Biar dagangannya laris gitu. Kita enggak disuruh sama Nabi naburin kembang, enggak, apalagi air mawar. Itu bisa-bisanya tukang kembang aja. Nah, kita mendoakan ya. Adapun nanti apakah boleh kita menghadiahkan pahala baca Quran, itu ada bab khusus ntar kita ngaji kapan-kapan yang isinya memang ada khilafiyah di antara para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tradisi perlombaan lama-lamaan tidur siang kalau sudah bulan Ramadan. Terus terang bukan di sini, Pak. Kalau di sini rata-rata nggak ada yang tidur siang, ya semuanya kerjanya giat. Ini di satu masjid di Jakarta. Biasanya ba'da sholat zuhur, ya mereka pada meluruskan niat sekaligus meluruskan tubuhnya, gitu ya. Nawaitun nauma, gitu ya. Saya berniat untuk tidur siang hari ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan mereka, Pak, yang namanya tidur siang bulan Ramadan itu fardu ain. Puasa tidak sah kalau enggak pakai tidur. Nah, gitu. Alasannya jelas, tadi malam tahajud. Wah. Tadi malam qiyamul lail, tadi malam tilawatil Quran, tadi malam sahurnya kemalaman, setengah dua udah sahur. Ya, jadi enggak sempat tidur lagi akhirnya siang hari. Dan memang inilah pemandangan yang lebih banyak kita lihat. Khususnya di masjid-masjid di Jakarta, khususnya ba'da sholat zuhur. Biasanya mereka menggunakan dalil Walaupun sebenarnya dalil ini sangat diragukan kebenarannya karena memang hadis palsu yang bunyinya naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu adalah hadis palsu, tidak pernah Nabi melakukannya. Gitu ya. Bahwa Nabi tidur siang mau Ramadan di luar Ramadan memang ada. Namanya qailulah 5-10 menit, enggak lebih. Gitu. Tapi yang dilakukan oleh kebanyakan teman-teman kita karena semalaman tidak tidur gara-gara mabit, ya kan? Dari mulai habis isya itu sholat terawih, terus tilawah, terus malamnya ada renungan, terus ada tahajud dan seterusnya, semalaman suntuk enggak tidur buat ibadah. Luar biasa. Dan luar biasa juga balas dendamnya. Ba'da sholat subuh tidak bangun-bangun lagi kecuali beduk zuhur. Nah, itu karena ada kewajiban sholat zuhur. Sholat zuhur, dendam belum terselesaikan, masih ada jilid duanya. Tidur lagi, bangun-bangun asar. Nah, begitu asar bangun sholat, memang dendam sudah terbalaskan. Tapi saking lamanya dia tidur siang, saking capeknya, ketiduran, bangun-bangun maghrib. Gitu. Jadi banyakkan ibadahnya daripada puasanya. Bukan di sini Pak, itu yang begitu orang celeduk kesanuan lagi tuh yang modelnya begitu. Kalau yang di sini mah enggak ya, paling cuma di kantor doang tidurnya gitu ya. Nah ini emang masjid enggak bisa tidur, akhirnya di kantor gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya suasana Ramadan di kantor jadi lesu, lemah, letih ya, gemulai begitu ya. Bahkan di gedung-gedung yang terhormat sekalipun kadang-kadang, kalau ini mah nggak harus Ramadan, biasanya juga sering tidur juga kalau yang ini mah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pulang mudik. Nah ini, pulang mudik jamaah sekalian, buat bangsa kita orang Indonesia, khususnya yang tinggal di Jakarta dan kota-kota besar, Ramadan itu tidak sah kalau tidak diakhiri dengan pulang mudik. Siapa saja yang berpuasa Ramadan 30 hari, tidak diakhiri dengan pulang mudik, maka Ramadannya kurang afdol. Gitu. Itu hadisnya Pak, lebih palsu dari hadis yang tadi, gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau kayak kita juga hijrah dari Mekah ke Madinah. 10 tahun beliau tinggal di Madinah sampai meninggal di Madinah, kuburannya pun di kota Madinah. Sepanjang 10 tahun itu belum pernah kalau lebaran Nabi pulang mudik. Tidak ada hadis yang menyebutkan apabila Ramadan sudah berakhir maka Nabi dan para sahabatnya sibuk cari tiket mau pulang kampung ke Mekah. Enggak ada Pak, hadis yang palsu aja enggak ada, ya kan? Tapi buat bangsa kita, Rasulullah itu Rasulullah, kita adalah kita, gitu kan? Ramadan berakhir tanpa pulang mudik itu ibarat makan nggak pakai garam, ya kagak ada bumbunya. Dan itu berlaku buat semua orang dengan apapun yang dia punya. Dia bisa naik kendaraan umum nggak ada, dia pakai kendaraan pribadi kayak gini. Ini simpang jomin Pak, ya. Tetangga saya tahun kemarin nekat nggak dapat tiket pesawat dan kereta, bus apalagi, akhirnya dia mau bawa mobilnya pribadi. Lumayan, bisa hemat, sekeluarga masuk mobil semua. Dia berangkat dari rumah H-2, berangkat dari rumah dari Jakarta, ya kan, semua masuk tuh Pak, ya, sampai barangnya ada di atas mobil juga. Berangkat ba'da sholat subuh, ya kira-kira jam 6:30-7 lah berangkat keluar Jawa Tengah, ya Solo atau Madiun begitu. Dia jalan, kemudian dia bilang, Ustaz minta izin nih, kita mau jalan sekarang. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Ntar kalau jatuh bangun sendiri, saya bilang, iya, gitu ya, udah jalan. Kira-kira jam 1:30, ya, belum sampai asar sih, habis zuhur jam 1:30, jam 2 lah gitu. Dia telepon, Ustaz, alhamdulillah berkat doa Ustaz. Kenapa? Udah sampai. Ush, gila semua. Udah sampai. Sampai mana? Cikampek. Oh, Cikampek. Lagi macet Ustaz. Sepanjang jalan dari tadi jalan cuma 2 cm berhenti, 2 cm berhenti gitu. Boleh nggak kita buka puasa Ustaz? Ya, saya bilang boleh sih, namanya juga orang lagi musafir gitu kan. Ngomong-ngomong tuh dari tadi pagi sampai gini hari cuma baru sampai Cikampek. Macet banget Pak Ustaz, mana jembatan Comal itu putus katanya. Mungkin sampai di kampung 2 hari lagi lah gitu kira-kira dia bilang. Jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun 2 hari 2 malam, tapi buat bangsa kita yang namanya pulang mudik itu sesuatu yang labudda minhu, harus, kudu, mesti, wajib, walaupun 2 hari perjalanan. Pembantu saya gitu juga, Pak. Tahun kemarin saya tahan-tahan. Udahlah, kan tiap tahun udah mudik, tahun ini nggak usah lah, saya bilang. Toh kalau kamu tetap di Jakarta, saya bayar kamu dengan gaji infal. Infal, Pak. 1 hari dibayar 400 ribu. Kali berapa? 10 hari. 4 juta loh, saya bilang. Nggak usah mudik. Dia geleng, Pak. Pak, jangankan 4 juta. 10 juta pun saya tetap pulang mudik, Pak. Wah, akidahnya kuat banget. Kesel-kesel heran sambil saya tanya, emangnya kamu mau ngapain sih pulang mudik? Begini, Pak, saya kan udah beli handphone, nggak mungkin lah saya nggak pulang, katanya. Loh, apa hubungannya handphone? Jadi, Pak, nanti kalau pulang mudik itu kita akan mengadakan konferensi internasional. Jaringan pembantu-pembantu seluruh Indonesia tuh pulang semua di hari itu. Saya jadi panitianya, gitu kan? Terus ngapain isi acaranya? Ya kita pameran handphone terbaru lah. Wah, saya udah beli nih handphone terbaru, masa nggak dipamerin, gitu. Makanya saya bilang, kamu nggak usah pulang. Ntar kalau orang udah pada selesai pulang mudik, kamu boleh pulang. Mau sebulan juga nggak apa-apa. Nggak bisa, Pak. Orang hari Arafahnya udah lewat, dia bilang. Hari Arafah. Ya udahlah, memang itu nawaitunya, nggak bisa dibilang. Coba kalau kita tanya, ada nggak hadisnya tentang Rasulullah pulang mudik? Nggak ada. Nabi pernah pulang mudik waktu di Madinah tuh beberapa kali, 3-4 kali pulang ke Mekah. Tapi momennya bukan Ramadan, bukan hari raya Idul Fitr. Jadi ya begitulah jamaah yang dimuliakan Allah buat bangsa kita. Jakarta Solo naik motor gitu, bisa aja dilakukan oleh mereka. Namanya juga nawaitunya sudah kuat, akidahnya tidak tergoyahkan. Walaupun tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, juga tidak ada hadisnya. Bahkan hadis palsu sekalipun juga tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, open house silaturahim ini jadi tradisi 100% bangsa Indonesia. Aslinya, Pak, yang namanya Lebaran itu tidak ada perintah Nabi untuk kita silaturahmi. Tidak ada perintah Nabi khusus di hari itu untuk maaf-maafan atau untuk saling berkunjung atau saling memberi hadiah, enggak ada. Yang resmi di dalam hadis Nabi cuma 2, Pak. Hari raya Idul Fitr itu yang pertama, kita disuruh makan sebelum sholat. Makan dulu untuk sebelum kita sholat Idul Fitr. Makan benar nih, Pak. Sarapan gitu. Kalau Ramadan kita makannya sebelum subuh, namanya sahur. Tapi kalau masuk Idul Fitr, kita makannya sesudah sholat subuh, sebelum berangkat sholat. Itu yang sunnah, yang syar'i. Aslinya begitu. Ustaz, gak sempat makan, gak ada yang dimakan, boleh gak? Ya boleh sih, tapi gak sesuai dengan sunnah. Makannya habis sholat, boleh gak? Boleh juga, tapi gak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya tuh makan dulu, baru kemudian sholat Idul Fitr. Udah 2 itu aja sebenarnya. Adapun kita salam-salaman, kita open house, kita kemudian jalan ke rumah orang tua, maaf-maafan, kunjungan dan sebagainya, 100% itu adalah budaya. Budaya, tradisi bangsa kita. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Kan memang di dalam budaya itu terkandung silaturahmi. Dan secara umum, silaturahmi itu dianjurkan. Kita datang maaf-maafan. Boleh nggak? Boleh. Tapi dalilnya itu secara umum. Tidak ada perintah yang secara khusus, Idul Fitri 1 Syawal maaf-maafan. Itu nggak ada. Lagian maaf-maafan. Kalau saya nggak mau, Pak, maaf-maafan. Itu kan cuma pura-pura. Yang benar tuh maaf betulan. Kalau cuma maaf-maafan, itu baru pura-pura doang. Janganlah maaf-maafan di hari raya. Maaf beneran, gitu, Pak, ya. Nah, jamaah, tapi namanya kita orang Indonesia, budaya itu nggak bisa dihilangkan. Lebaran, jajalin nggak datang ke rumah orang tua, nggak diaku anak kita. Ya. Mesti datang ke rumah orang tua, ya kan? Datang. Dan namanya saya, Pak, orang Betawi, itu yang namanya datang ke rumah orang tua kok nggak bawa teng-tengan, itu jadi bahan cerita. Sebulan ceritanya nggak habis-habis. Kemarin dia datang sih Lebaran, tapi nggak bawa teng-tengan. Tetap itu teng-tengan mesti dibawa, Pak. Gitu. Kalau zaman sekarang, tentengan masih gampang, bisa dicari, banyak minimarket, banyak warung. Zaman dulu, Pak, susah. Kita kalau mau bawa tentengan itu mesti bikin. Orang Betawi biasanya kalau nggak bikin dodol Cina, bikin kue geplak. Bikin, Pak, kue geplak Betawi, gitu. Ya, yang belum tentu dimakan juga sih sama yang kita bawa ini tuh. Kita cuma datang doang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau lebaran, weh. Tamu jauh, gak usah repot-repot, yang penting orangnya datang. Ini mah gak usah repot-repot, tapi diambil juga, gitu ya. Dimakan? Enggak, disimpan aja tuh kue geplak kita, ya kan? Kenapa? Karena nanti kalau dia mau pergi lebaran lagi kapan, nah kue geplak kita itu yang buat bawaannya dia. Dia bawa ke rumah siapa begitu, kemudian di sana juga sama. Gak usah repot-repot, gitu. Yang penting orangnya datang, maaf-maafan. Tapi diterima juga kue geplaknya itu, Pak. Dimakan? Enggak, disimpan doang. Gitu. Itu kue geplak dari rumah saya ke rumah emak saya, pindah lagi ke rumah nyai saya, pindah lagi kemana-kemana, seminggu balik lagi ke rumah saya tuh. Kenapa saya tahu? Karena kue geplak sebelum berangkat, waktu farewell saya bilang kue geplak selamat jalan, itu saya gompalin dulu ujungnya. Gitu kan, jadi ketahuan bener, Pak, seminggu lagi balik ke rumah saya nih yang gompal di sebelah sini, bener nih dia, cuman udah gak bisa dimakan, udah rada tengik baunya gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya kita bangsa Indonesia ini, yang namanya Ramadan tuh memang teorinya doang bulan puasa. Dalam kenyataannya Ramadan adalah bulan kuliner, bulan bukan seribu rahmat, seribu ampunan, tapi seribu ongol-ongol, seribu biji salak, seribu ya makanan-makanan yang nggak pernah nongol sebelumnya, justru di bulan Ramadan itulah dia nongol, gitu ya. Saya juga bingung, sampai-sampai ada teman saya orang bule, dia bilang begini, Ahmad, saya tahu yang namanya makanan khas Indonesia, buah-buahan itu ada buah salak, dia bilang. Saya tahu buah salak. Di Condet itu dulu banyak salak, di Jogja itu ada salak pondoh. Dan saya tahu biji salak itu sangat keras. Tapi kenapa kalau bulan Ramadan biji salak berubah jadi lembek, dia bilang. Apa ini rahasianya? Ramadan bisa melembutkan hati yang keras, termasuk melembutkan biji salak yang keras. Saya bilang, mister, itu rahasia negara, saya tidak akan bocorin, ya. Itu rahasia kita doang, biji salak bisa lembek kalau bulan Ramadan, itu nenek moyang warisan kita, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, teorinya, kalau sebagian kiai ustadz bilang, puasalah kamu akan sehat, gitu ya. Saya bilang, itu mah teori, ya, teori. Prakteknya enggak sehat, kenapa? Karena begitu kita buka puasa, apa yang seharian kita tahan, itu semuanya kita tumpahkan di situ. Meja makan kita kalau udah yang namanya buka puasa, itu bisa beranak, Pak. Ya, ada anaknya, ada cucunya. Saya udah pesan sama istri, gak usah masak. Ini Ramadan, kita hemat, kita prihatin, kita ikut merasakan penderitaan fakir miskin. Namanya istri setia, dia bilang, amin, iya, kita gak masak. Giliran buka puasa, ini kenapa makanan segede banyak begini? Dia bilang, saya udah gak masak. Nah ini, itu di depan banyak yang jualan, katanya. Ya, dia beli juga akhirnya. Tadinya mau beli satu, tapi yang ini kayaknya enak, yang itu enak, jadi banyak. Nah ini kok beranak-beranak? Nah ini dibawain sama tetangga, ya kan, kanan-kiri, jadi banyak. Akhirnya, bulan Ramadan itu, Pak, kita makan tetap sehari 3 kali, gak berkurang. Teorinya berkurang, tapi prakteknya tetap 3 kali, sahur, buka, sama habis tarawih. Itu masih ada lagi satu partai tambahan itu. Ya, kenapa? Karena tadi tuh ongol-ongol belum dihabisin tuh. Ya kita keburu tarawih, habis makanya tarawihnya jadi cepet. Biarpun 20 rakaat, tapi 8 kurang seperempat udah selesai. Kenapa? Masih banyak yang ngantri itu pasien-pasien berikutnya. Sehingga akhirnya di akhir Ramadan gitu ya. Ini kita bukan tambah kurus, Pak, tambah gemuk. Karena yang kita konsumsi makin banyak, gitu. Ya kan? Darah tekanannya naik, kolesterol naik, ya kan? Akhirnya penyakit juga banyak. Udah malamnya banyak begadang, siangnya banyak tidur, makannya nambah. Akhirnya apa? Akhirnya ya dokter yang girang kalau udah bulan habis bulan Ramadan biasanya ya begitulah, ya. Nah, ini jamaah sekalian, budaya bangsa kita ya. Kalau mau bikin acara di bulan Ramadan, biasanya orang langsung bilang, "Ah, buka puasa aja." Gitu kan? Mau bikin pengajian di bulan Ramadan, "Ah, sekalian buka puasa aja." Pasti dihubung-hubungkan dengan buka puasa. Saya bilang, "Ngaji-ngaji aja, ngapain dipasin dengan buka puasa?" "Enggak, Pak Ustaz, emang begitu di sini aturannya." Nah, kalau udah ngomongin buka puasa, Pak, ngaji nomor 2, nomor 1 makanannya dulu, ya kan? Menunya apa gitu. Bahkan karena emang undangannya buka puasa, saya ini udah numpuk nih Pak, jadwal saya acara pengajian ya dikaitkan dengan buka puasa. Rata-rata walaupun tertulis undangan jam 16.00, tapi biasanya kalau saya datang segitu pesertanya belum ada. Jangankan peserta, panitianya belum ada gitu loh. Itu ntar kumpul 5:30 Pak, itu baru datang 1:00, 1:00, 1:00. Tapi saya nggak apa-apa lah. Yang namanya pengajian menjelang buka puasa itu pengajian paling cepat di dunia. Ya, kalau biasanya kan kultum kuliah 7 menit, ini enggak Pak, 3 menit. Orang baru saya hamdalah tiba-tiba azan maghrib, ya kan? Ya udah, cakep lah. Emang judulnya mau makan doang sih, bukan mau ngaji sebenarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya yang menjadi tradisi kita di bulan Ramadan yang tidak bisa dilewatkan adalah tadarus, tadarus televisi, i'tikaf di depan televisi, ya kan? Hampir semua acara televisi itu menarik perhatian kita. Aturan tangan kita sibuk memutar-mutar biji tasbih, ngebet-ngebet kitab suci Al-Quran, tapi gara-gara di depan kita ada remote TV, maka tangan kita sibuk mindah-mindah channel, ngelihat acara TV. Semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Bahkan bisa ada perpindahan jam prime time. Biasanya prime time itu kan jam 8, jam 9 malam gitu ya. Kalau udah Ramadan Pak, pindah jam 3, jam 4. Sampai kita harusnya tahajud pun, itu lupa. Kenapa? Karena ada sinetron diputar jam 2 malam gitu ya. Sehingga setiap orang pasti akan rebutan di depan layar kaca mencuri waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Ada yang lagi nyariin Tuhan gitu ya. Macam-macam gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya lagi adalah budaya. Yang ini masuk dalam daftar tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, 100% budaya, dan budayanya negatif, yaitu bakar petasan. Ini yang namanya Jakarta, Pak. Kalau kita nyebutnya tahun 60, tahun 70, bakar petasan tuh nggak apa-apa. Silahkan aja. Ini daerah sini nih, lebih asli. Ini masih empang nih, Pak. Ya, masih empang, masih sawah, rawa-rawa. Mau bakar petasan berapa biji aja nggak ada urusan. Nggak mengganggu dan tidak berisiko kebakaran. Tapi kalau sekarang, tahun 2000-an, bakar petasan bikin berisik. Ini masjid depan rumah saya tuh Pak, biasanya terawih pertama ntar malam, saya udah niteni gitu ya. Anak-anak rame pada ke masjid ya, bapaknya enggak, anak-anak doang gitu ya. Karena saf pertama bapak-bapak paling 2 apa 3 saf, selebihnya ke belakang tuh anak-anak semua. Dan biasanya mereka pada bercanda gitu, ada yang sabet-sabetan sarung, ada main kapal-kapalan gitu, macam-macam gitu. Pengurus pasti komplain dong sama anak-anak, "Weh anak-anak jangan berisik, kita lagi terawih. Kalau mau sholat, sholat. Kalau nggak mau, keluar." Kan begitu biasanya tuh, marbot gitu kan. Anak-anak disuruh keluar, keluar. Nggak pulang, bakar petasan depan masjid. Nah, gitu Pak. Jadi emang susah nih Pak. Saya kadang-kadang kesel, saya datengin tukang jual petasannya. Saya bilang, "Ini tukang jual petasan masih teman juga nih ya. Yang masih kecilnya dulu ngaji bareng, sekarang dia jual petasan." Saya bilang, "Dong, lu mah kagak tobat-tobat juga begini hari, masih jualan petasan aja. Habis gimana Ji?" Manggil saya Pak Haji. "Sebenarnya sih saya kagak mau jualan petasan, tahu dah resikonya, ya kan? Cuman banyak yang pada nanyain, orang sini semua taunya saya tukang petasan. Jadi ya apa boleh buat, karena banyak permintaan, ya kan, supply dan demand, akhirnya saya jual juga dah," gitu. Emang dasar si apa namanya tukang jual petasan susah. Makanya saya jegat mereka yang pada mau beli. "Ente mau beli petasan ya? Kagak tobat-tobat juga." "Enggak Pak Ustadz, sebenarnya saya nggak mau beli. Cuman gara-gara dia no jualan petasan, kasihan juga dia kagak ada yang beli." "Ya, beli juga dah," gitu kan. Ini muter-muter aja nih tukang petasan nih kan. Nah, jadi serba salah, walaupun sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang rugi, sudah banyak yang kena kebakaran dan sebagainya, tapi yang namanya petasan tuh jadi budaya. Seolah-olah Ramadan kalau nggak pakai petasan tuh dosa besar. Harus ada petasannya. Saking keselnya saya sama orang pada jual petasan, saya bilang, ente kalau cuman bakar petasan tuh masih kurang hebat. Ya itu terlalu mainstream. Cobalah sekali-kali yang ini, ya kan? Tabung gas LPG ukuran 3 kilo. Ini ente sundut sumbunya meleduk. Nah, itu satu RT dengar semua, ya bisa masuk TV. Karena kalau cuman petasan tuh sudah terlalu mainstream, ya kan? Kita ajarin lah ya, kita sambut bulan puasa ini dengan yang lebih meriah gitu. Kalau dirasa kurang ukuran 3 kilo, ada yang 12 kilo. Ya, dan kita ajarin anak-anak kita bagaimana cara membakarnya. Masih kurang, ada yang ukuran segini ada juga. Ya, silahkan aja. Gitu kan? Biar hasilnya mengurangi kepadatan penduduk lah, saya bilang begitu kan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahur on the road. Awalnya ide yang bagus, ide yang menarik. Karena bagi-bagi takjilan menjelang maghrib itu udah biasa, ya kan? Dan sudah banyak orang yang melakukannya. Sekelompok remaja Islam datang ke saya nanya, "Ustaz, kita kalau bagi-bagi sahur dapat pahala enggak?" Ya dapat lah, kan sahur sunnah. Kalau sampai ada orang enggak makan sahur lalu kita kasih makanan, dia bisa sahur, kita dapat pahala. "Baik Ustaz, kita mau bikin program bagi-bagiin makanan sahur kepada para gelandangan, pengemis yang ada di jalan-jalan." Awalnya cakep banget itu, Pak. Tapi saya nggak tahu bagaimana ceritanya, kesini-kesini jadi kacau itu urusan. Ya, yang bagiin kagak ada, yang nganterin banyak banget. Ya, akhirnya jadi ribut, bukan sahur on the road, ribut on the road. Jadi geng motor. Gitu. Kalau sudah malam-malam bulan Ramadan, itu beribu-ribu anak muda naik motor, ya, konvoy. Ah, gitu. Anarkis, merasa dirinya paling benar. Semua orang suruh minggir, perempatan dia yang kuasain. Judul besarnya itu apaan sih? Itu namanya sahur on the road. Oh, maksudnya ya dia muter-muter malam hari di Jakarta. Sahur? Enggak juga sih. Orang pada kagak puasa juga besoknya. Jadi cuman acara hura-hura saja. Lucunya paling depan itu foreigner, polisi. Nah, belakangnya anarki. Saya juga bingung tuh palanya polisi, belakangnya di anarki. Kenapa bisa begitu? Karena itu pengalaman pribadi. Saya sering pulang ngisi pengajian, iktikaf dan sebagainya malam-malam di jalan-jalan kota Jakarta, ketemu nih sama yang begini nih. Kalau udah ketemu, minggir kita. Kalau kita jalan juga digebukin, bisa disambitin, bisa ditores pakai paku mobil kita dan sebagainya. Udahlah. Cuman enggak cuma satu, Pak, yang begini. Udah banyak kelompoknya. Dan lucunya kalau mereka udah ketemu jadi tawuran. Nah, gitu. Akhirnya bukan sahur on the road tapi tawuran on the road gitu. Dan ini menghiasi ya ibu kota kita. Bahkan yang juga sering terjadi adalah ngetrek di bulan Ramadan. Saya juga bingung, hari-hari biasa kagak ngetrek, kenapa bulan Ramadan pada ngetrek? Dan akhirnya inilah yang kemudian menjadi pemandangan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir pemandangan yang sering kita lihat di bulan Ramadan adalah bulan banyaknya pengemis. Gara-gara Nabi pernah bersabda tentang betapa besarnya pahala orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Biasanya mobil-mobil itu kalau ngasih paling 1000, paling gede 2000. Tapi kalau udah bulan Ramadan, yang keluar tuh, Pak, minimal 20.000, bisa jadi 50, bahkan seringkali 100.000. Dan ini sangat difahami oleh banyak kalangan. Oleh karena itu mereka menyebar ya pasukan, bahkan pakai stuntman juga ya, ada stuntman-nya, ada pemeran ciliknya. Nah, gitu. Yang kemudian tersebar di banyak kota, khususnya di kota Jakarta, dan akhirnya banyak orang yang menggelontorkan hartanya di tempat-tempat yang sebenarnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu seharusnya yang kita lakukan adalah menyalurkan zakat kita, infak kita, atau sedekah dan yang lain-lainnya ke tempat-tempat yang memang sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan kemana disalurkan harta itu, dan bukan ke tengah jalanan di tengah para gelandangan yang memang sudah dikoordinasikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya, mari kita bedakan mana syariat yang asli dan mana yang KW. Ya. Nah, yang KW ini kalau memang masih sesuai dengan syariah, silahkan. Ya, pulang kampung, monggo, silahkan. THR, monggo, silahkan. Libur lebaran, monggo. Libur lebaran itu, Pak, kita orang Indonesia itu paling lama. Ya, di mana-mana di seluruh dunia orang lebaran paling banyak 2 hari, 3 hari. Berikutnya udah pada masuk lagi. Tapi khusus buat kita, tanggal merah resminya saja udah dua. Coba perhatiin, tanggal merah agama besar, hari-hari raya agama itu di mana-mana, mau itu Kristen, Hindu, Buddha, yang lainnya, pasti cuma satu hari tanggal merahnya. Hanya Idul Fitri saja yang tanggal merahnya udah dua. Ini bukan karena takut NU sama Muhammadiyah berbeda pendapat, enggak. Ya sekarang mereka bersatu ini, ya kan? Tapi tetap aja tanggal merahnya dua. Itu yang resmi. Yang enggak resmi itu setengah bulan, Pak. Dari H-7 sampai H+7. Jangan ngarep ada orang mau kerja di sepanjang setengah bulan itu. Tapi itu masih mending, Pak. Orang Betawi, lagi-lagi orang Betawi nih, Pak, korbannya. Bang Sani, tukang nasi uduk, tetangga saya, murid saya juga kalau ngaji. Itu kalau udah namanya lebaran, libur kagak jualan nasi uduk sampai sebulan. Padahal udah 2 minggu nih, Pak. Saya bilang, hey, Bang Sani, kenapa kagak buka-buka juga nih warung nasi uduk? Dia bilang, kita jangan cuman cari duit doang, jangan cari kekayaan. Sekali-kalilah kita silaturahmi. Kan silaturahmi udah, ini udah 2 minggu lebaran. Ya enggak gitu, Pak Ustadz. Kita kan puasa sebulan, nah lebarannya sebulan juga. Rupanya orang Betawi, Pak, lebaran enggak cukup ketemu di jalan, maafin ya, maafin, enggak cukup. Kita mesti datang ke rumahnya. Itu kalau belum sampai datang ke rumahnya, masih dianggap belum lebaran. Enggak aci, kata orang Betawi. Dan nanti yang kita datengin itu, mesti datang juga ke rumah kita. Jadi mesti ada double balasannya. Bayangin kalau kita punya teman, gak usah banyak-banyak dah, 500 aja gitu. Gak selesai, selesai kita lebaran. Ya kan, sampai udah sebulan masih lebaran aja. Itu yang namanya orang Betawi, Pak. Memang paling ribet lebarannya orang Betawi. Tapi alhamdulillah orang Betawi paling menghormati yang namanya orang berpuasa. Kalau Menteri Agama bilang hormati yang tidak puasa, ini kalau orang Betawi memang yang dihormatin yang puasa, walaupun dia gak puasa. Jadi si Aji Ojak yang jadi tukang palak dekat rumah saya, ini juga teman saya juga nih, Pak. Dulunya waktu kecil masih ngaji bareng, sekarang beda nasib, dia jadi preman. Jarang, Pak, kalau dia puasa tuh jarang. Orang dia tukang mabok, bandar togel, gitu kan. Tapi kalau udah yang namanya bulan Ramadan, karena dia yang megang daerah situ, itu semua pada takut, Pak. Warteg-warteg, warung Padang dan sebagainya semua tutup, pakai hijab, gitu. Kalau sampai ada yang nggak pasang hijab, bisa dimarahin sama dia. Kemarin tuh, Ramadan kemarin, begitu, Pak, ada satu warteg nggak pasang hijab. Langsung dilabrak, Pak, digebrak-gebrak mejanya. Hei, yang punya warteg, tahu diri dong ente, katanya. Pasang nih hijabnya, hormatin orang puasa. Iya bang, dipasang hijabnya. Begitu udah, nah gitu dong, kopi dua. Dia kan menghormati orang puasa, Pak, ya, walaupun dia kagak puasa. Ya begitulah mentalitas bangsa kita, Pak, ya. Banyak yang pengen orang lain tuh lebih baik dari dirinya. Nah, kalau kita harusnya kita lebih baik dari orang lain, tidak harus sombong di depan orang lain. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.